tapi tiada alamat pengirimnya hingga hatiku timbul tanda tanya sehingga hatiku timbul tanda tanya siapakah gerangan oh pengirimnya. Malu-malu, aku ingin tahu siapa.